Kemudian kita akan berusaha untuk membantu mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab. Di antaranya yang sampai kepada kita dari pertanyaan adalah, nah, tentang pertanyaan Ustaz, kenapa banyak orang yang terjatuh dalam penyimpangan? Nah, orang terjatuh dalam penyimpangan, Allah alam sebab, dikarenakan dua sebab, sebagaimana yang pernah kita dengar dari keterangan para masyayikh kita. Dua sebab tersebut adalah yang pertama karena jahil, karena ketidaktahuan, karena kebodohan. Karena dia tidak tahu, maka dia kemudian menyimpang. Karena dia tidak mencari tahu, tidak menuntut ilmu, akhirnya dia menyimpang. Oleh karena itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari termasuk orang-orang yang tidak mau menuntut ilmu atau tidak bersemangat dalam menuntut ilmu. Bahkan kita berusaha untuk terus menuntut ilmu. Menuntut ilmu tidak ada batasnya, sampai ajal mendatangi kita. Selama seorang itu ada kemauan untuk menuntut ilmu, maka insya Allah ini akan jadi sebab selamatnya dia dari terjatuh kepada penyimpangan. Yang kedua adalah karena mengikuti hawa nafsu. Yani dia telah tahu, tapi dia tidak mengamalkan apa yang telah dia ketahui dari ilmunya. Justru dia mendahulukan hawa nafsunya. Nah, setelah dia tahu, dia tidak mengamalkan ilmu tersebut. Maka seorang yang sudah berilmu pun masih terancam terjatuh kepada penyimpangan. Itu karena dia mengikuti hawa nafsunya. Oleh karena itu, seseorang di samping dia menuntut ilmu, dia harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kemudahan, memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak akan bisa kita menjalankan apa yang telah kita ketahui dari kebenaran kecuali dengan pertolongan Allah. Oleh karena itu Allah mengiringkan meminta pertolongan dengan ibadah dalam surat yang kita baca setiap hari dalam surat kita, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan, mengisyaratkan bahwasanya tidak mungkin kita akan beribadah kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga setelah seorang menuntut ilmu, dia harus banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmu yang telah sampai kepada dia menjadi ilmu yang bermanfaat, sehingga dia bisa mengamalkan ilmunya. Nah, ini butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bisa kita menyandarkan kepada banyaknya ilmu kita, atau kita tidak bisa menyandarkan kepada iman kita, tetapi kita menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan-urusan kita, sehingga kita diberi kemudahan oleh Allah untuk mengamalkan apa yang telah sampai kepada kita.